dalangnya pemuda Kais namanya, yang jatuh cinta kepada seorang dara. Putri saudagar kaya Laila namanya, sedangkan ia hanya anak seorang sederhana. Sungguh abadi cintanya Kais dan Laila. Asingkan ayahnya agar mereka tak lagi saling menyinta. Kasihan Kais bagai orang gila, setiap hari menyebut nama Kais dan Laila, takkan terlupa hingga di akhir masa. Asingkan ayahnya agar mereka tak lagi saling menyinta. Kasihan Kais bagai orang